Mitra Bisnis sebelum ini, Kwi Kian Wie telah mengungkapkan pandangannya terkait dampak negatif dari penerapan demokrasi liberal oleh Parlemen Inggris saat proses pengambilan keputusan yang didasarkan oleh mekanisme voting 50% plus 1. Ia menuturkan, partai oposisi di Parlemen Inggris yang anti dengan kebijakan pemerintah hanya hadir saat voting untuk melakukan penolakan tanpa sedikitpun mendengarkan presentasi serta penjelasan dari partai koalisi pemerintah di parlemen saat rapat pembahasan. Dan untuk melanjutkan perbincangan atas kondisi ini, segera kita temui Kwi Kian Wie. Baik Pak Kwi, tampaknya akan sangat berbahaya jika apa yang terjadi di Parlemen Inggris juga terjadi di parlemen kita. Iya, ini yang sudah mulai terjadi sekarang. Sudah kan? Sedangkan pengalaman saya di tahun 87 kan saya anggota BPMPR, Badan Pekerja MPR yang menyusun GBHN. 12% sama-sama dengan P3 Golkar. Golkar itu begitu kuasa, katanya dikatakan represif. Kalau kami melontarkan sesuatu, dan untuk menanggapi Golkar itu rapat sampai pagi loh. Sampai pagi loh rapatnya. Serius betul menanggapinya. Itu saya alami sendiri. Saya kader PDIP yang ketua DPP, ketua segala macam. Saya sekarang ini mengakui bahwa yang dinamakan represinya Pak Harto itu tidak betul. Gitu. Pak Harto betul-betul menghormati apa yang ditentukan di dalam musyawarah mufakat segala macam. Tanya orang-orang kader PDI yang lama, yang dulu pernah aktif sekali mengalami. Sebetulnya nggak usah jauh-jauh lah, kalau Ibu Mega jujur kan harus bicara seperti saya. Lantas, apa pendapat Bapak melihat para elit dan tokoh yang dulu mendorong terjadinya pemilihan langsung, sekarang justru berbalik arah mendukung model pemilihan tidak langsung via wakil rakyat? Itu, kita sekarang lihat saja. RUU yang akan mengembalikan kepada DPRD, itu menyerahkannya kepada DPR kan tahun 2011. Iya kan? Dan yang menyerahkan itu kan pemerintahan SBY. Setelah SBY menjalankan pemilihan langsung 7 tahun lamanya. Apa artinya? Artinya dia melihat bahwa ini salah gitu loh. Tapi ketika rakyat begitu teriak-teriak lalu ngeper. Itu tipikal juga, tipikal partai demokrat kayak gitu. Nah, tapi dikatakan sekarang setuju pemilihan langsung tapi diberi rambu-rambu. Bisa dipecat, ini gitu. Jadi impeachment-nya dipermudah, gitu kan. Demikian Kwi Kian Wie. Benny Rahmadi, Pas FM.